Talitaku. Talitaku Radio. Radio. Mengerti hatimu, berjalan. jalan dalam kuasamu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kau layak. Takum Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Shalom buat sahabat Talitakum. Hari ini kami dalam program MKS Mujizat Kesembuhan atau Maukah Engkau Sembuh? Kami kembali mengudara di studio Talitakum Radio. Kami bersama dengan rekan-rekan tim MKS dan kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, harinya Tuhan, hari dimana sekali lagi kita menerima anugerah kebaikan kemurahan Tuhan dan tentunya lawatan kesembuhan mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kita yang percaya dan bersyukur kepada Tuhan. So sahabat Talitakum Radio, kami dari MKS, kami juga percaya nanti kami akan sharing beberapa hal buat sahabat Talitakum Radio yang mendengarkan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama mau percaya sekali lagi ada anugerahnya yang Tuhan mau curahkan di dalam setiap hidup kita. Jangan tinggalkan channel radio ini, tetap di channel radio ini karena ini akan menjadi topik yang sangat menarik sekali. Karena di samping kita, karena di selain kita bicara tentang poin-poin firman Tuhan, nanti di akhir acara kita juga akan doa kesembuhan. Kita akan sungguh-sungguh doa bahwa penyembahan kita sampai lawatan pemulihan kesembuhan itu terjadi. Alleluia. Buat sahabat Talitakum Radio dimanapun Bapak Ibu berada. Baik saudara yang ada di mobil kah, atau di rumah sakit, atau terbaring di tempat tidur. Mari, sekali lagi kita taruh iman percaya kita. Kita taruh pengharapan kita, sekali lagi angkat sungguh-sungguh. Karena ini hari adalah hari dimana kita mau percaya manifestasi mujizat pesta kesembuhan terjadi di program ini, mujizat kesembuhan. Wow, luar biasa. Dan bersama saya di studio, saya Martin Tobing yang sudah tidak asing lagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya bersyukur kami MKS tetap terus mengudara, menjadi berkat, menjadi sahabat doa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di studio saya sudah kedatangan tamu yang sudah juga tidak asing lagi buat setiap kita, ada Bapak Andre Krisimon. Shalom Pak Andre. Shalom Pak Martin, ya. Shalom juga buat setiap pendengar setia, buat sahabat Radio Talitakum, dan khususnya untuk program Maukah Kamu Sembuh atau Mujizat Kesembuhan. Amin. Saya percaya hari ini kita kembali akan mendengar tentang kasih Tuhan, kembali mendengar tentang pengharapan di dalam Tuhan, kembali iman setiap kita yang mendengar akan dikuatkan, akan dibangkitkan, dan saya percaya bahwa kesembuhan, pemulihan, dan kelimpahan menjadi bagian dari Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan program ini. Haleluya. Mantap itu Pak. Wow, dahsyat, luar biasa ya. Dan kita juga kedatangan tamu yang spesial. Kita khusus datangkan dari jauh. Asalnya sih dari Salatiga, tapi tinggal di kota Bekasi ya. Dan kita mau sambut, ini adalah seorang ibu rumah tangga, seorang hamba Tuhan juga, penggembalaan di satu gereja lokal. Dan beliau juga punya jam terbang pelayanan yang luar biasa. Dan saya juga mendengar beberapa kesaksian lewat beliau yang itu juga bisa menjadi berkat buat setiap kita. Dan tentunya hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Kita sambut dia, Ibu Agus Purwati atau Ibu Evangelis Agus Purwati. Shalom Ibu Agus. Shalom pendengar Talitakum dimanapun berada. Salam kenal buat saya ya. Juga buat pendengar Talitakum semua. Biarlah semua yang akan saya saksikan ini bisa memberkati para pendengar yang mendengarkan Radio Talitakum saat ini. Amin. Suaranya lembut sekali. Baru kali ini di Radio Talitakum kami mengundang bintang tamu yang ajaib, saudara ya. Tapi tidak mempengaruhi kuasa Tuhan bekerja. Amin. Karena kuasa Tuhan bekerja di dalam manusia roh kita. Amen. Bukan di luar ke apa yang kita ya. Wow, sahabat Talitakum, kita tetap percaya. Dan kami tetap buka line nomor telepon kami untuk di nomor 0822-1384-6200. Saya ulangi di nomor 0822-1384-6200. Saya tidak bosan menyebutnya nomor ini sampai saya hafal di luar kepala, di dalam kepala maksudnya, dan sampai saya tetap terus mau mengajukan bahwa untuk sahabat Talitakum jangan pernah menyerah. Mari responi kebenaran firman, responi program ini untuk sama-sama kami sebagai sahabat doa, rekan doa buat sahabat Talitakum. Kami rindu, kami mau mengajukan, menaikkan doa, permohonan, setiap permohonan doa buat sahabat Talitakum untuk sama-sama kita nanti berdoa di sesi acara program MKS ini. Dan di nomor 0822 sekian, kita bisa lewat, bisa di SMS atau WA, yaitu dengan formatnya nama, spasi, umur, spasi, pesan, atau pokok doa, atau kesaksian, atau cerita-cerita, atau mungkin ada pertanyaan yang mungkin mengganjal, atau hal-hal yang mau dipertanyakan di dalam dunia pelayanan. Mari kami juga responi, dan biar kami ada untuk menjadi berkat buat Bapak Ibu Sahabat Talitakum Radio. Dan itu saja pengumumannya. Nanti setelah pujian berikut ini kami akan kupas beberapa poin firman Tuhan. Dan tetap di channel 107,8 FM Talitakum Radio, membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Raja segala raja, kau jadikan semua indah, kau jadikan tak ada jadi apa. berada, kau berkuasa, kau ajaib, kau bertahta di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan, kuasamu nyata di dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan, kuasamu nyata di dalam hidupku. Kau jadikan semua indah, kau jadikan kuasamu nyata di dalam hidupku. Haleluya. Talitakum Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Tadi pujian dari Maria Shandi, tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tak ada yang mustahil bagi setiap kita. Dan untuk sahabat Talitakum Radio, kami tetap terus membuka nomor line telepon kami di nomor 0822-1384-6200. Saya ulangi di nomor 0822-1384-6200. Dan sudah juga ada respon dari beberapa teman, dan kami ada grup di sini, dan mereka sudah standby on air, dan mereka sudah standby mendengarkan, biar di sepanjang program ini kami berdoa ini menjadi berkat dan menguatkan setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tentunya ada kesembuhan, pemulihan buat setiap kita. Dan untuk sahabat Talitakum Radio, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hatimu, kita mau berdoa kepada Tuhan, karena segala sesuatunya harus kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang melawat kami sekali lagi dengan kuasa hadirat-Mu, kuasa firman-Mu, kuasa roh-Mu Tuhan bekerja lewat program MKS ini Tuhan. Biar hari ini sungguh-sungguh kami mau buka hati, kami mau menerima, dan kami percaya hidup kami diubahkan, dipulihkan. Karena Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati sepanjang hari ini Tuhan acara program ini, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Dan sahabat Talitakum, kita langsung saja kita mau sharing, karena tema hari ini cukup berat

Yesus bersama murid-muridnya melakukan perjamuan terakhir sebelum hari penyalipannya. Setelah perjamuan, ia bersama murid-muridnya pergi ke Getsemani. Ya, kita tahu di situ Yesus berdoa. Yesus pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa sendiri. Ketika ia selesai berdoa, didapati murid-muridnya sudah tertidur. Dan Yesus pun menegur mereka. Kemudian ketika ia sedang berbicara, datanglah segerombolan tentara dengan senjata lengkap, sedangkan Yudas berjalan di depan mereka. Lalu Yudas, kita tahu Yudas mencium Yesus. Kemudian Yesus dibawa ke rumah imam besar untuk diadili. Simon Petrus mengikutinya sampai ke halaman rumah itu. Kemudian ketika ditanya oleh seorang perempuan dan prajurit, apakah engkau muridnya? Petrus menyangkal sebanyak 3 kali. Kemudian berkokoklah ayam. Ya, tepat seperti yang Yesus nubuatkan sebelum hal ini atau peristiwa ini terjadi. Yesus dibawa ke mahkamah agama di hadapan imam besar Kayafas. Dan setelah Yesus mengatakan bahwa ia adalah anak Allah, maka semakin marahlah orang banyak. Karena di saat dia berkata dia anak Allah, dengan kata lain dia setara atau dia menyamakan diri dia dengan Allah. Kemudian Yesus dibawa ke Pontius Pilatus, wali negeri pemerintah Romawi, untuk ditanyai. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan pada Yesus dan membawa Yesus kepada Raja Herodes karena Yesus orang Galilea. Yesus dibawa kembali ke hadapan Pilatus karena tidak didapati kesalahan pula. Ya. Pada hari itu wali negeri wajib melepaskan seorang dari tahanan. Banyak orang yang berkata, salibkan dia, maksudnya adalah Yesus. Maka karena takut dengan massa, Pilatus terpaksa melepaskan Barabas yang seorang pemberontak dan pembunuh dan menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Ya. Di sini saya diingatkan bahwa seringkali kita berkata Yesus itu hanya untuk diutus untuk bangsa Yahudi. Ya, waktu itu Bu Evi pernah sharing 2 minggu yang lalu kalau saya tentang wanita yang pendarahan. Wanita yang Kanaan, perempuan Kanaan. Dan di situ Yesus katakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang terhilang dari Israel. Nah, tapi di sini seperti ada satu pengalihan. Waktu bangsa Israel berkata dengan teriakan dengan sangat benci, mereka berkata salibkan dia. Nah, saya dapat pengertian bahwa hari itulah di mana Yesus ditawarkan untuk seluruh dunia. Ya, memang tadinya Yesus datang untuk domba-domba yang terhilang dari bangsa Israel. Tetapi hari itu Yesus ditolak. Hari itu bangsa Israel menolak dia. Bangsa Israel berkata, salibkan dia. Dengan kata lain, mereka tidak menginginkan Yesus. Mereka bersatu hati membunuh Yesus. Dan hari itulah keselamatan itu ditawarkan buat segala bangsa. Waktu lahir pun sebenarnya Yesus itu sudah menggambarkan bahwa Yesus itu adalah terang buat segala bangsa. Ya, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Itu saja dikatakan juga ada kata-kata seperti ini. Bangsa-bangsa yang berdiam di dalam kekelaman telah melihat terang yang besar. Jadi Yesus itu adalah untuk segala bangsa. Yesus buat Indonesia, Yesus buat ya Malaysia, buat Singapura, buat yang ada di Eropa, buat yang ada di Afrika, buat yang ada di Australia, semua benua, semua daratan, semua suku, bangsa, bahasa itu ditawarkan hari-hari ini mengenai keselamatan yang dari Yesus. Ya, lanjut. Yesus disiksa dengan dicambuk berulang kali dan dipakaikan mahkota duri. Setelah itu Yesus dibawa untuk disalibkan. Setelah berjalan kaki sejauh kurang lebih 3 km dari perbatasan Yerusalem ke Bukit Golgota sambil memikul salib seberat 57 kilogram. Ya, jadi Yesus itu hari itu dia bukan dalam keadaan yang masih segar bugar ya buat dia. Hari itu Yesus dia sudah mengalami cambukan, dia sudah mengalami pukulan, bahkan dikatakan bahwa cambuknya itu adalah cambuk yang bergigi ya. Kita tahu filmnya yang apa, The Passion of the Christ. Nah itu cambuk-cambuk itu merobek-robek tubuh Yesus, istilahnya menghancurkan tubuhnya. Nah, tapi hari itu Yesus harus berjalan sejauh kurang lebih 3 km ya, dari Yerusalem ke Bukit Golgota, ke Bukit Kalvari. Jadi dia dengan tertatih-tatih, dengan sangat apa, mungkin dengan tenaganya yang terakhir ya. Dia dalam kesakitan, kita aja mungkin ya kalau kena luka sedikit, kalau kena jangankan luka ya, kita ketusuk jarak apa, ketusuk masukkan duri aja sudah sangat sakit ya. Ini semuanya dalam keadaan luka, semuanya dalam keadaan yang tercabik-cabik, saudara. Dan dia harus berjalan memikul sebuah kayu yang beratnya 57 kilogram, saudara. Dan ini suatu apa ya, suatu perjuangan yang sangat berat. Dan kita tahu bahwa Yesus bahkan sampai harus ditolong oleh ya Simon dari Kirene hari itu, karena sangat begitu beratnya beban yang harus dia bawa, dan dalam keadaan Yesus sangat sudah apa, banyak mengeluarkan darah. Ya. Lalu sampailah Yesus, para tentara dan masyarakat yang mengikutinya ke Bukit Golgota. Dalam Lukas 23 ayat 34 Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Maknanya di Kalvari ada apa? Pengampunan. Nah, disinilah letak di mana kasih Tuhan yang terbesar, kasih Tuhan yang luar biasa buat kita semua, buat Bapak Ibu, buat saudara semua. Kita tahu bahwa waktu di taman, di apa, di Taman Eden, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di situ ada kematian. Yesus apa, Tuhan memperingati Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tapi mengenai pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat janganlah kamu makan, sebab pada saat kamu makannya dikatakan pastilah kamu apa, mati. Nah, jadi di Taman Eden ada hukuman Tuhan yang jatuh atas umat manusia, di mana semua manusia oleh karena kesalahan, oleh karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, maka upah dosa, dikatakan oleh firman Tuhan, upah dosa adalah maut, kematian. Dan itu bukan hanya kematian secara fisik, tapi juga adalah kematian yang kekal, kematian yang terpisah dari Allah. Itulah yang sangat berbahaya, Bapak Ibu semua. Di saat kita kehilangan Tuhan, maka kita kehilangan segalanya. Dan umat manusia hari itu mereka kehilangan Tuhan. Mereka mengalami kematian. Dan oleh karena dosa sudah masuk, maka begitu banyak kejahatan ya. Berarti oleh karena dosa itu masuk, maka manusia itu menjadi pribadi yang jahat. Karena sudah ada dosa yang masuk. Sudah ada benih yang jahat yang masuk dalam hidup manusia. Hari itu ada Kain yang membunuh adiknya Habel ya. Lalu diikuti dengan peristiwa-peristiwa yang sangat tidak baik istilahnya. Sampai akhirnya Tuhan harus melenyapkan umat manusia karena dia apa, katakan firman Tuhan, dia menyesal. Dan dia kembali mendatangkan hukuman kepada umat manusia, yaitu manusia harus hari itu harus dimusnahkan. Kembali kematian melanda umat manusia, kembali maut melanda umat manusia. Hanya 8 orang yang selamat ya, Bu. Hari itu Nuh dengan seluruh keluarganya yang hanya 8 orang itulah yang diselamatkan, saudara. Nah, inilah betapa mengerikannya dosa, betapa berbahayanya dosa. Karena dosa itu membuat manusia terpisah dari Allah, membuat manusia itu mati, dan membuat manusia itu binasa. Tetapi kita tahu, kita mengucap syukur, di firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan dengan jelas berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amen. Ini adalah bukti kasih Tuhan. Dan hari itu di puncak atau di bukit Golgota, di Kalvari, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan tidak lagi menjatuhkan hukuman pada saat seperti waktu Adam di Taman Eden atau waktu zaman Nuh di mana bumi dipenuhi dengan kekerasan, di bumi dipenuhi dengan segala kejahatan. Tapi hari itu Tuhan berbalik, saudara. Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan menyatakan kemurahan-Nya, Tuhan menyatakan kebaikan-Nya lewat pribadi Yesus. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengapa Kalvari menjadi puncak dari kasih Allah? Mengapa Golgota menjadi puncak kasih Allah? Karena di Kalvarilah, di Golgotalah ada pengampunan buat Bapak Ibu, buat sahabat, buat teman-teman, buat mungkin adik-adik yang mendengar siaran program hari ini. Biar kalian sadari, biar kalian boleh simpan itu dalam hati, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat peduli dengan kita, sehingga Dia mau turun ke dunia ini, Dia mau mati buat kita. Dia mau serahkan nyawanya, Dia mau mengorbankan segalanya buat keselamatan hidup kita. Ya. Maknanya di Kalvari ada pengampunan. Lalu di Lukas 23 ayat 40 sampai 43, ketika salah seorang penjahat bertobat, Yesus mengajaknya ke Firdaus. Ya. Jadi kuncinya adalah pertobatan. Kuncinya adalah kita berbalik dari yang jahat. Hari itu penjahat itu, seorang yang jahat, seorang yang berdosa, di saat dia mengaku bahwa dia adalah seorang yang dosa, seorang yang sudah memberontak kepada Tuhan, hari itu saudara ada keselamatan. Hari itu ada kesempatan dia untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi saudara, percaya saja bahwa Tuhan sungguh mengasihi buat sahabat semua yang mendengar program ini. Ya, lanjut di Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Yesus memberikan nyawanya kepada Bapa, yang berarti di Kalvari merupakan tempat Yesus menanggung dan menebus dosa-dosa manusia. Ya, kita tahu waktu Yohanes Pembaptis bertemu dengan Yesus. Hari itu Yesus belum mati, hari itu Yesus masih sehat, masih segar bugar. Tetapi waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia langsung menunjuk, dia langsung berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, Yesus belum mati, saudara. Yesus belum mengangkat salibnya, Yesus belum dicambuki, Yesus belum disesah dengan begitu rupa. Tapi hari itu Yohanes tahu bahwa dialah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, mengapa Yesus digambarkan sebagai domba? Domba yang, karena kita tahu bahwa tradisi orang Yahudi, jikalau seseorang yang berdosa, yang berbuat kesalahan, berbuat pelanggaran kepada Tuhan, mereka harus bawa domba ya. Ada domba, ada mungkin lembu, ada burung merpati. Tetapi Yesus dikatakan, dilambangkan sebagai domba. Dan di saat domba itu dibawa kepada imam-imam yang ada di Bait Allah, maka domba itu akan disembelih. Dan darah domba inilah, atau pengorbanan domba inilah, yang membuat orang tersebut menjadi suci kembali, menjadi diputihkan kembali, dosanya sudah diampuni. Tapi itu hanya merupakan suatu gambaran saja, Bapak Ibu Saudara yang mendengar program ini, bahwa Yesuslah yang sesungguhnya Anak Domba Allah yang menghapus isi dosa dunia ini. Jadi hari ini pastikan bahwa engkau menerima kasih Tuhan, engkau menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Jangan lagi engkau mendakwa dirimu, "Oh, aku orang berdosa, oh aku tidak layak di hadapan Tuhan, oh aku sudah terlalu jahat, aku sudah terlalu jauh dari Tuhan, aku sudah tinggalkan Tuhan, oh hidupku sudah begitu rupa dan pasti Tuhan tidak akan menerima aku." Mari saudara, mari sahabat, ya, percaya bahwa kasih Tuhan masih ditawarkan buat kita semua. Ya, sama seperti si bungsu yang dia sudah lakukan banyak hal, dia sudah banyak berbuat merugikan bapaknya. Dia sudah berbuat yang sangat mungkin memalukan dan dia sudah dirugikan oleh karena apa yang sudah dia lakukan. Tapi detik dia datang, detik dia mengambil keputusan untuk berbalik kepada Bapa, hari itu bahkan dikatakan firman Tuhan, Bapa berlari ya, di saat dia hanya ragu-ragu. Mungkin sebelum anak ini ingin berubah pikiran lagi, maka Bapa itu berlari, saudara. Hari ini di saat engkau mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan, saya percaya bahwa Bapa akan berlari kepada engkau. Bapa akan memeluk engkau. Bapa akan mengganti setiap jubah-jubahmu yang sudah kotor. Dia akan memakaikan jubah yang baru. Dia akan pakaikan cincin yang baru. Dia akan pakaikan sepatu yang baru buat hidupmu. Amen. Dan kau tidak akan sama lagi. Karena kasih Tuhan hari ini ditawarkan buat saudara. Ya. Lalu kita akan lanjut di sini. Tanda-tanda yang terjadi bersamaan dengan kematian Yesus. Ya. Yang pertama adalah kita tahu bahwa saat Yesus ada di Bukit Golgota itu, di saat terjadi gempa bumi, dikatakan tabir bait Allah terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Bermakna terbangunnya kembali hubungan antara manusia dengan Allah yang sudah terputus oleh dosa melalui perantara Yesus. Wow, luar biasa saudara. Kematian Yesus, pengorbanan Yesus kembali membuat hubungan itu yang sudah terpisah, yang waktu Adam dan Hawa terjatuh dalam dosa, kembali hubungan ini dipulihkan, saudara. Amin. Salib itu seperti jembatan, saudara, yang menghubungkan kembali Allah dengan manusia. Hari ini ada pemulihan, hari ini ada kesempatan kau kembali kepada Tuhan melalui salib Yesus. Mari saudara, jangan engkau keraskan hatimu yang mendengar program ini. Hari ini adalah kesempatan buat engkau kembali mengalami hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa sebelum mereka, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, mereka biasa berjalan-jalan di taman. Wah, pasti enak sekali ya, Bu. Oh, luar biasa itu. Bahkan ngobrolnya bukan manusia biasa, tapi berjalan dengan Tuhan. Berbicara, bercanda, mungkin saling tertawa, bersuka cita. Mungkin di situ ada taman yang sangat indah, ada sungai-sungai yang mengalir dengan begitu jernih. Dan hari itu manusia ada di masa-masa yang sangat luar biasa, masa-masa yang sangat berbahagia dan penuh dengan sukacita. Semua disediakan. Iya, semua sudah disediakan. Mau makan, apapun. Mau apa, mau semua sudah tersedia dengan begitu luar biasanya. Tetapi di saat manusia terpisah dengan Allah, dikatakan onak dan duri yang menjadi hasil dari apa yang sudah dengan kerja keras dikerjakan oleh manusia. Dan manusia penuh dengan kutuk, penuh dengan kesengsaraan. Tetapi hari ini ada kabar yang baik, ya kan? Injil itu adalah kabar baik, ya. Di dunia ini sudah susah mendengar kabar baik. Kita dengar kabar corona, kita dengar gempa bumi, kita dengar banjir, kita dengar wabah apa dan segala macam, saudara. Kita dengar harga-harga naik dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada kabar yang baik. Ada good news, yaitu kasih Tuhan disediakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini tabir sudah terputus, tabir sudah terbelah, dan sudah tidak ada lagi penghalang buat Bapak Ibu Saudara semua yang mendengar program ini untuk datang kepada Tuhan dan mengalami kasih-Nya. Ya, yang kedua, terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, itu pada saat Yesus di Bukit Golgota. Dan yang ketiga, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang meninggal bangkit. Ya, ini maknanya apa, saudara? Ini maknanya bahwa kematian sudah digantikan dengan kehidupan. Ya, yang tadinya upah dosa adalah maut, tetapi kasih Allah, ya, pengorbanan Yesus mengganti, membuat ada pembalikan keadaan. Yang tadinya kematian, yang tadinya adalah maut, menjadi kehidupan. Ya, saudara, buat Amen. Buat kita semua. Waktu Yesus ingin membangkitkan Lazarus, ya, di saat dia mati di muka kuburnya itu, Yesus berkata akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Wow, ini ayat yang sangat kuat, saudara, bahwa di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus ada hidup yang kekal. ada kehidupan yang kekal. Maut tidak lagi berkuasa atas hidupmu. Maut dan kematian tidak lagi berkuasa. Dosa sudah ada di bawah kakimu di saat kau menerima Yesus. Ini adalah hal yang luar biasa buat sahabat yang mendengar program ini. Wow, ini penjelasan yang cukup teologis. Dan untuk sahabat Talitakum Radio, semua kita ini memang kita begitu banyak amarah, gejolak, emosi, kedagingan, semua perbuatan-perbuatan apa yang mungkin belum beres di masa lalu, yang belum diselesaikan di masa lalu, yang hari ini mungkin masih mengganjal, hari ini mungkin masih ada hal-hal yang terus muncul di permukaan, pingin marah, pingin apa segala macam melo atau enggak, semua sehingga akhirnya menimbulkan sakit penyakit dalam hidup kita. Ya. Nah, itu harus dibereskan Bapak Ibu. Caranya tadi sudah dijelaskan, hanya dengan kita bertobat. Yes. Hanya dengan kita sungguh-sungguh mengakui di hadapan Tuhan. Hanya dengan kita sungguh-sungguh mau merelakan, meletakkan semua beban, semua kondisi, kesalahan, dosa masa lalu. Akui hal itu di hadapan Tuhan, letakkan itu. Jangan ungkit-ungkit lagi, jangan ingat-ingat lagi. Tuhan yang akan menyatakan kuasanya untuk melepaskan. Karena dia berfirman, marilah kepadaku. Yes. Hai kamu yang lemah letih lesu dan yang berbeban berat, aku Tuhan akan mendatangkan kelegaan bagimu. Ya kan? Ya. Nah, Ibu Agus, ini hamba Tuhan. Ibu seorang ibu gembala juga, ibu juga seorang penginjil, seorang pelayan Tuhan. Tentunya punya dong kesaksian, cerita, hal-hal yang bisa membangun nih buat sahabat Talitakum Radio yang saat ini sedang pengin juga dengar cerita dari lewat orang-orang yang diurapi, lewat orang pengalaman hamba-hamba Tuhan. Mari Ibu, silakan. Oke, pendengar Talitakum yang dikasih Tuhan, bagaimana kasih Tuhan itu melanda hidup saya? Itu tidak terjadi secara spontan, segampang membalik telapak tangan. Tapi itu membutuhkan proses yang sangat-sangat lama, dan itu harus dimurnikan, murni, dan tidak ada satu apapun yang mengikuti. Sampai benar-benar murni? Iya, sampai kita dimurnikan. Amin. Wow, itu yang agak... Haleluya Bapak Ibu. Nanti Ibu jelaskan. Silakan Bu. Lanjut. Tapi untuk cara dimurnikan itu sungguh-sungguh secara kedagingan kita ini sebagai manusia enggak sanggup. Tapi itu harus. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Yes. Kalau kita sudah melihat bahkan mendengar firman Tuhan yang bagaimana pengorbanan dia di atas kayu salib, itu membuat kita semakin mengenal dia, bahwa kasihnya itu untuk selama-lamanya, bukan cuman saat itu aja. Amen. Tapi untuk selama-lamanya kasihnya itu. Amen. Kalau sebagai saya ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai juga istri ya dari seorang suami dan ibu dari 5 anak, saya sangat bersyukur kasih Tuhan itu tidak berkesudahan dalam hidup saya. Sampai sekarang saya tetap menikmati kasih Tuhan. Tapi kita harus siap untuk dimurnikan Tuhan. Tidak gampang dalam pemurnian. Ya, mungkin Ibu bisa share ya, yang hal-hal yang ya, apa yang pahit atau sampai Ibu bisa ada sampai sekarang. Oke. Okay. Ya. Kalau saya banyak mau banyak bercerita, tapi ini satu cerita yang sungguh-sungguh membuat saya semakin cinta Tuhan. Ya, ya, ini mantap ini. Ada sesuatu yang membuat saya semakin cinta Tuhan. Ya, tidak gampang. Seorang ibu, seorang istri, ya, yang dulunya menikah dengan seorang yang bukan orang Kristen, yang bukan kenal Tuhan. Tapi saya percaya rencana Tuhan itu ya dan amin. Sekalipun saya banyak mengalami proses, saya mengalami banyak didikan, dan saya banyak mengalami hajaran-hajaran Tuhan yang membuat saya benar-benar bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Karena saya sudah tidak sanggup untuk melakukan semuanya itu tanpa Tuhan. Banyak hal yang saya alami. Suami saya itu dulu orangnya kasar, ya, suka main tangan. Dia itu belum kenal Tuhan, tapi saya percaya suatu saat ada waktu Tuhan, dia akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kalau hari ini beliau menjadi hamba Tuhan, itu bukan suatu kebetulan. Itu bagian dari kerinduan hati saya, doa saya. Bahkan itu menjadi keinginan Tuhan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka bertobat dan mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang bisa memberitakan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai kemanapun berada. Ya. Ibu dengan suami ibu yang dia belum percaya kepada Tuhan, artinya dia dulu bukan Kristen, dulu beda agama ya. Lalu itu proses, itu ibu menikah dengan beliau, dan proses itu bertahun-tahun ibu lewati. 15 tahun saya harus tahun menghadapi semuanya. Dan ibu terus berdoa kepada Tuhan. Terus berdoa. Tidak berhenti. Saudara sahabat Talitakum, bisa ngebayangin gak 15 tahun hidup dengan seorang yang bukan anak Tuhan, ya kan? Menikah dengan bukan anak Tuhan. Maksudnya Kristennya cuma di KTP aja, Pak. Oh, Kristennya di KTP. Lalu ibu mengalami, dalam artian selama 15 tahun itu ada penderitaan-penderitaan seperti aniaya atau ada? Lahir batin saya dianiaya. Secara jasmani. Turut prihatin ini. Secara jasmani. Secara jasmani. Itu saya dipukul. Untung belum ada KDRT, undang-undang KDRT dulu. Nah, dengan ibu mengalami proses itu, tentu ibu doanya dengan kesesakan, dengan segala daya upaya, ya kan? Sampai-sampai istilah kalau bahasa pemazmur, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, ya kan? Nah, ada momen gak ibu perjumpaan dengan Tuhan yang begitu sangat spesial, yang itu mengubah dan itu benar-benar secara supranatural ada cara Tuhan membuat intervensi campur tangan? Ada. Ya, gimana? Ada satu hal yang masih saya ingat sampai saat ini, bahwa benar-benar itu suara Tuhan lewat hati saya, bahwa saya harus melakukan apa yang menjadi bagian saya. Ya, saat itu saya habis di, istilahnya dimarahin lah, diomelin. Jadi setiap apa yang saya katakan salah, dia enggak mau saya ini salah. Saya tidak boleh salah. Jadi dia main pukul sama saya. Dia pukul saya, dia omelin saya habis-habisan. Tapi Roh Kudus bilang dalam hati saya, diam. Jangan pernah berkata satu kata pun di hadapannya. Diam. Dan kamu harus mengutarakan semuanya itu di hadapanku. Saya tahu itu Tuhan. Amen. Jadi saya tidak berani untuk berbicara dengan orang lain. Saya cuma berkata sama Tuhan. Dan itu pun saat saya berdoa, saya tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang fasih, yang panjang, yang bagus. Saya cuma bersujud di hadapan Tuhan dan saya cuma menangis. Hanya air mata yang keluar. Tidak ada omongan yang keluar dari mulut saya. Tapi air mata saya yang berbicara di hadapan Tuhan. Itu yang membuat saya semakin cinta sama Tuhan. Tanpa kata-kata, Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam hati saya. Amin. Wow. Doa yang sebenarnya yang keluar dari hati dan yang tidak terucapkan tanpa kata-kata, itu sebenarnya doa yang juga powerful, Bapak Ibu Saudara sahabat Talitakum ya. Amin. Karena kalau kita ingat cerita kisah Hana, waktu itu dia berdoa tanpa kata-kata tapi dia terisak-isak. Dia seperti menangis, seperti kayak perkataannya gak jelas gitu. Tapi hari itu Alkitab mencatat Tuhan ingat doa Hana. Tuhan ingat kepada Hana. Ya kan? So, sahabat Talitakum, kondisi apapun, keadaan sesulit apapun, utarakan itu di hadapan Tuhan. Doa itu adalah bahasa yang bisa kita sampaikan, dan tentunya bukan dengan segala basa-basi, tapi to the point, tapi dengan segala kerendahan hati, ya kan, dengan segala kerinduan, keinginan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Yeah. Doa yang keluar dari hati itu, yang saya percaya itu sangat cepat dijawab sebenarnya. Yeah, yeah. Itu doa yang mampu mengubahkan sekeras batu apapun menjadi hancur dan Tuhan buat pemulihan. Dan Ibu tentunya dengan pengalaman doa, nah ini kan sekarang saya dengar dan saya juga melihat Ibu sekarang sudah jadi hamba Tuhan, suami juga sekarang menjadi hamba Tuhan. Ini itu doa yang seperti bagaimana? Itu pengalamannya seperti bagaimana, Ibu? Itu sebetulnya doa saya yang sudah saya lupa, tapi ternyata Tuhan itu tidak lupa, Dia menggenapinya. Tuhan ingat kepada Ibu. Nah, masalahnya kita ini lupa sama Tuhan, ya kan? Padahal Tuhan itu ingat sampai sekarang. Wah, ini bahaya nih. Nah. Maksudnya, iya. Silakan Ibu. Lanjut. Kadang kita ini lupa dengan doa-doa kita yang terlalu banyak kita sampaikan sama Tuhan. Sampai di satu titik, Tuhan genapi doa kita. Tuhan jawab doa kita. Baru kita teringat, oh, dulu saya pernah berdoa seperti ini. Ternyata Tuhan menjawab doa. Dan itu tidak terjadi dalam 1, 2 tahun, 3 tahun, enggak. Saya menikah sudah 34 tahun. Tapi proses itu terus tetap berjalan. Dalam jawaban-jawaban yang Tuhan berikan dalam hidup saya, proses-proses yang saya terima, didikan-didikan yang saya terima, semakin saya kuat dan semakin saya membuat diri saya terus mengikatkan diri dengan kasih itu. Karena tanpa kasih, kita tidak akan bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Apalagi itu yang orang yang ada di dekat kita. Itu orang yang setiap hari ketemu dengan kita. Proses itu tidak terjadi kalau kita diproses dengan orang yang jauh. Tapi kita itu, proses itu akan terjadi dan akan segera diselesaikan oleh Tuhan dengan respon hati kita yang benar kalau proses itu terjadi dengan orang yang dekat dengan kita. Suami kita itu orang yang setiap hari ketemu dengan kita. Pagi, siang, sore, malam, semuanya tidak terhentikan, terus bertemu. Itu yang membuat saya terlalu berat saat saya tidak bisa mengampuni. Tapi dengan berjalannya waktu, satu kali saya angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya udah gak mampu. Kalau saya menerima perlakuan seperti ini, saya gak mampu. Tuhan turun tangan saat itu juga. Begitu pengampunan saya ucapkan, saya berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, saya mengampuni suami saya. Saya tidak akan mengingat-ingat masa-masa yang lalu, tapi saya akan mengampuni dia saat ini juga. Haleluya. Tuhan dengar perkataan saya. Tuhan dengar apa yang saya ucapkan. Semakin kesini, Tuhan semakin bawa saya. Tuhan semakin bawa saya naik-naik dan Tuhan semakin rasa-rasanya itu semakin melekat dengan hati saya. Buat hati saya, kalau untuk meninggalkan Tuhan gara-gara hanya hal sepele, hanya hal dunia, itu sangat-sangat bodoh buat saya. Ya. Tapi karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, itu harus kita selalu ingat. Itu harus kita selalu jaga. Amen. Bahwa tanpa pengorbanan dia di atas kayu salib, saya pun menjadi orang yang lebih berdosa dari suami saya mungkin. Tapi itulah, Yesus sudah berkorban di atas kayu salib. Maka pengorbanan dia jangan sampai kita sia-siakan. Amen. Ampuni Amen. Orang yang menyakiti hati kita. Amen. Ampuni Amen. Orang yang Amen. Membuat kita terkadang tidak bisa maju. Tapi Tuhan tetap bekerja kepada orang-orang yang dikasihinya. Siapa orang-orang yang dikasihinya? Yaitu kita yang sungguh-sungguh berharap kepada dia. Wow, luar biasa. Dan Ibu Agus, hari ini sudah melewati lembah-lembah kekelaman dalam hidupnya. Dan dia memilih untuk mengampuni. Dia memilih untuk menyembah. Dia memilih untuk berdoa. Seringkali kita ini punya reaksi dengan segala tekanan kondisi keadaan dalam hidup kita ini, kita diperhadapkan pada pilihan menyakiti balik atau berdoa, mengampuni atau membalas, ya kan, menyembah atau bersungut-sungut, mengucap syukur atau ya melo-melo nggak jelas gitu, ya kan. Nah, ini contoh yang juga kita harus teladani, yang harus kita ambil, bahwa biar bagaimanapun hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Mari kita memilih untuk kita tetap menyembah, untuk kita tetap bersyukur, untuk kita tetap terus berdoa. Karena Tuhan tetap memperhitungkan doa. Amin. Tadi sudah dibahas tentang Kalvari, kasihnya. Sudah dibuka tabir itu, ya kan Pak Andreas? Yes. Bahwa kita ini punya akses langsung kepada Bapa di surga. Jangan pernah berhenti. Semua tangisan air mata, semua ucapan doa, penyembahan, ucapan syukur kita itu naik dengan sangat kuat di hadapan tahta kasih karunia. Karena dia Tuhan Yesus yang sudah membuka jalan bagi hidup kita. Bukankah Alkitab mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Wow, luar biasa. Wow. Dan tadi juga sahabat Talitakum, saya tadi juga ada pokok doa tadi sudah masuk di grup kami, yaitu tadi ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Yudi di sini, tolong dukung doa. Bapak Pendeta Yudi sedang melakukan stem cell di Rumah Sakit Cipto dan semoga proses cepat pemulihannya. Dan kita nanti akan doakan hari ini juga biar apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kesehatan itu terjadi kesembuhan dalam diri Bapak Pendeta Yudi, hamba Tuhan. Dan juga tadi ibu dari anak Kesia ini juga terus minta dukung dalam doa karena masih terus dalam kondisi kejang-kejang. Dan nanti kita akan doakan buat ibu anak Kesia ini ya. Nanti sahabat Talitakum tetap terus online di Talitakum Radio atau tetap terus hubungi kami. Ini juga telepon yang akan kami buka, bisa menelpon kami atau mungkin miss call, tidak apa-apa. Nanti kami akan telepon balik untuk kita responi setiap pokok doa dan setiap pertanyaan ataupun kesaksian dari Bapak Ibu sahabat Talitakum. Dan kita akan segera kembali, kita akan kupas lebih banyak lagi lewat hambanya Bapak Pendeta Andre Krisimon setelah pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, Talitakum Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Ku mengasihimu Abba, Bapa. Abba, Bapa. Sekarangnya ku ingin kau Tuhan, mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan, mas perak dan permata tiada arti. Bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Abba, Bapa. Abba, Bapa. Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba, Bapa. Haleluya. Abba Bapa dari Insinyur Niko Nyotora Harjo. Dan untuk sahabat Talitakum Radio, kami dalam program MKS, kami juga mengumumkan, mau menyampaikan beberapa pengumuman buat sahabat Talitakum Radio. Di hari Kamis, tanggal 20 Februari esok hari, tepatnya jam 10, kita akan ada ibadah MKS di Gedung Tengah Mahanaim di lantai 6. Dan kita biasa buat kebaktian di sana. Untuk sahabat Talitakum Radio sekalian yang mau ikut mengambil, maksudnya yang mau ikut berpartisipasi dan mau ikut mengalami lawatan dan hadirat Tuhan, tentunya bisa mendatangi di Gedung Tengah hari Kamis jam 10 pagi di Gedung Tengah Mahanaim lantai 6. Dan nanti ada hamba Tuhan yang akan membawakan kita firman Tuhan, dan tentunya akan sekali lagi itu akan menjadi pesta manifestasi kuasa kesembuhan dinyatakan. Ibadah MKS, mujizat kesembuhan. Dan kita juga ada pelayanan Coffee Ministry. Kita buat hari Jumat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buat pelayanan Coffee Ministry. Ini artinya kita pelayanan menyediakan kopi atau teh atau manis, atau teh manis, kopi, susu atau teh manis buat saudara-saudara kita yang di luar sana, yang para homeless, para orang-orang yang tunawisma, yang mungkin juga anak-anak jalanan yang mereka sedang nongkrong-nongkrong di jalan. Kita datangin malam-malam, kita nongkrong sama mereka, kita sediakan kopi dan kita share tentang kehidupan kepada mereka. Dan kita bantu mereka dengan apa yang bisa kita bisa bantu, baik itu lewat pembagian pakaian layak pakai, ada berkat-berkat makanan yang bisa kami bagikan kepada mereka. Dan untuk sahabat Talitakum, mau ikut ambil bagian dalam pelayanan ini sangat-sangat diberkati sekali pelayanan ini, karena ini juga menjangkau banyak saudara-saudara kita di luar sana, karena Injil juga harus sampai kepada mereka, mereka yang terhilang. Dan itu juga panggilan yang sangat mulia yang Tuhan nyatakan kepada kita, yaitu kita pergi ke lorong-lorong jalan, kita pergi ke perempatan-perempatan jalan, bawa mereka masuk, yes, bawa mereka kepada keselamatan, karena itu juga panggilan yang sangat mulia dalam hidup kita. Dan sahabat Alita, aku mungkin mau ikut ambil bagian, mau ikut berpartisipasi, mari silakan, yes, menghubungi kami di nomor 0813-9815-3917. Ulangi Pak, 0813-9815-3917. Iya, itu nomor hambanya Bapak Pendeta Andre Krisimon. Oh, pendeta Pak ya. Dan beliau sangat suka pelayanan ke jalan-jalan. So, dia punya talenta, dia punya karunia untuk pendekatan-pendekatan kepada saudara-saudara kita di sana. Mari sahabat Talitakum, umpamanya ada barang layak pakai atau hal-hal yang bisa mau memberkati dan menjadi berkat, yes, kami ada untuk menjadi saluran berkat. Amen. Kami akan salurkan semuanya buat saudara-saudara kita di sana, dan bisa menghubungi Bapak Andre Krisimon. Dan kita juga ada pelayanan rumah sakit yang bisa kita datangin, baik rumah sakit Siloam, rumah sakit Hosana, Elizabeth. Dan kita biasa ada pelayanan rumah sakit. Dan untuk sahabat Talitakum juga, umpamanya mungkin mau didatangin, tolong datangin, ada rumah sakit di Jakarta, khususnya di Jabodetabek, silakan hubungi kami. Nanti kami akan mendatangi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya kami ada, kami mau menjadi rekan doa, sahabat doa. Pak, nanti PK-nya bagaimana? Gak usah siapin PK. Kami akan doakan, kami akan sungguh-sungguh mau menjadi hamba Tuhan yang murni mau mendoakan Bapak Ibu sahabat Talitakum. Dimanapun, apapun, hubungi kami di, yes, nomor 0813-8870-7745. Saya ulangi, di nomor 0813-8870-7745 atas nama Ibu Evi Sondang. Nanti beliau sebagai hamba Tuhan akan mendatangkan tim yang untuk dikirim atau diutus untuk mendoakan sahabat Talitakum yang membutuhkan dukungan doa. Dan demikian pengumuman kami dari MKS. MKS adalah pelayanan mujizat kesembuhan. Dan untuk sahabat Talitakum yang saat ini juga mungkin sedang mengalami terbaring di rumah sakit, kami juga dari program MKS ini, kami juga nanti di akhir acara, kami akan mendoakan. So, untuk sahabat Telitakum, tetap di channel ini, tetap jangan kemana-mana, dengarkan, dengarkan khusus channel ini ya, karena ini sungguh-sungguh akan ada sekali lagi kuasa Tuhan bekerja. Amin. Karena Alkitab mengatakan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, dengan sungguh-sungguh berdoa, besar kuasanya. Kita mau sama-sama sepakat untuk mendoakan sahabat Telitakum. Jangan pernah remehkan kuasa doa. Tuhan Allah, dia hanya sejauh doa, ya kan? Seperti pujian yang pernah kita dengar. Dan untuk sahabat Telitakum Radio, kita juga ada program di Android ini, kita Bapak Ibu, program Telitakum Radio ini bisa di-download di Play Store. Play Store, yaitu Telitakum Radio. Telitakum Radio atau Telitakum Radio Online bisa mendownload ini, dan waktu Bapak Ibu mendownload ini, maka ini akan menjadi berkat buat Bapak Ibu 24 jam. Yes. Bisa dengerin di mana saja dan kapan saja. Karena Telitakum Radio ini on air 24 jam. Jadi Bapak Ibu mungkin ada saudara-saudaranya yang di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, di Sulawesi, bahkan di luar negeri sekalipun, bisa menjangkau mendengarkan program Telitakum Radio. Khususnya setiap Selasa sampai Kamis nih. Program MKS, ya kan? Mujizat Kesembuhan. Mari, jadi berkat. Jangan dengerin sendiri, tapi terus broadcast kemana-mana. Ayo dengerin program Telitakum Radio ini. Karena ini sangat memberkati. Ada hamba-hamba Tuhan, Ibu Incipto lewat doa pagi, doa setiap hari Senin, Sabtu juga kami tayangkan, kami utarakan di program ini, di Radio Telitakum ini. Dan untuk sahabat Telitakum, demikian pengumumannya. Ada lagi Pak? Nggak ada ya. Dan kita akan lanjut tentang kebenaran firman Tuhan. Kalvari adalah puncak kasih yang tertinggi. Yes. Bukan kasih manapun, bukan kasih dari dunia ini, bahkan bukan dari kasih orang terdekat kita sekalipun, tapi hanya dari pengorbanan Tuhan Yesus di Kalvari, hambanya. Ya, kita lanjut lagi Bapak, Ibu, Saudara yang mendengar program ini. Makna dari peristiwa kematian Yesus. Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya dengan cara yang paling hina, yaitu disalib. Kenapa hina? Karena salib itu adalah hukuman bagi para penjahat pada waktu itu. Jadi ada juga ayatnya kan bilang, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Jadi Yesus menjadi kutuk buat kita semua. Yesus disiksa dan diolok-olok oleh imam-imam, tua-tua, para pembesar, dan para tentara. Ia menerima banyak sekali luka sayatan. Kurang lebih itu ada 120 luka di sekujur tubuh Yesus. Wah, kalau kita nonton filmnya tuh ya, ada sampai yang sambuknya itu kena ke jidatnya ya, ke dahinya. Dagingnya sobek seperti itu, saudara. Akibat dicambuk itu dengan cambuk-cambuk yang berujung dengan kawat dan duri. Jadi cambuknya bukan cambuk biasa, tapi ada kawat dan ada durinya. Dan dipakaikan mahkota duri juga di kepalanya. Dipukul, dihina, diludahi. Dan dalam keadaan yang sekarat harus memikul salib seberat kurang lebih 57 kg. 57 kilo? Wow, itu kalau Ajar. Kayak beras satu karung ya? Lebih ya? Berasnya 50 doang ya, 57. Dan berjalan sejauh berapa? 3 km menuju bukit ya. Itu jadi nanjak. Ya kan kalau bukit kan pasti naik ke atas. Jadi dengan yang berat dan harus menanjak. Sesampainya ke Kalvari, Yesus dibaringkan di kayu salib. Nanti sudah tidak cukup hanya dicambuk, tidak cukup hanya dikaitkan mahkota duri di kepalanya, tetapi dikatakan hari itu dia ditancapkan 3 paku ya, ukuran 10 inch. Panjang sekali ya. 10 inch di tangan dan di kakinya. Ya, di tangan kiri, tangan kanan dan kakinya diiringin satu, dan itu ditancapkan ke kakinya. Ia disalib bersama dengan 2 orang penyamun di sebelah kanan dan kirinya. Dan pada salibnya tertulis dalam bahasa Ibrani Inri, atau inilah raja orang Yahudi. Akan tetapi biarpun demikian, ia tetap meminta pengampunan kepada Bapa di surga. Yesus berkata, seperti yang tadi saya sebelumnya saya ringkan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Para pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jikalau ia adalah Mesias. Juga prajurit mengolok-olokkan dia. Seorang dari penjahat yang digantung menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga, tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak bersalah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saat ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wow, ini luar biasa saudara, peristiwa di mana seorang yang jahat, seorang yang sudah melakukan banyak kekerasan, banyak dosa, tapi di saat dia mau datang kepada Yesus, mau mengaku dosanya, dan hari itu Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Luar biasa. Ada tiga beban yang harus ditanggung oleh Yesus untuk menggenapi rencana Allah Bapa dan nubuat para nabi. Yang pertama yaitu beban fisik berupa sakit dan penderitaan karena siksaan. Ya, kita tahu waktu Yesus, bahkan waktu dia sebelum dia disalib, dia waktu dia berdoa di bukit di Taman Getsemani, dikatakan bahwa peluhnya itu seperti titik-titik darah. Kenapa? Karena dia sangat ketakutan. Yesus tahu apa yang harus dia alami di depan. Apa yang akan dia sedang hadapi di depan sana. Dan hari itu dia dikatakan dia dihancurkan, saudara. Ya, beban fisik berupa sakit dan penderitaan karena siksaan. Tadi kita sudah jelaskan ya apa saja yang harus dia lewati. Ya, berupa cambuk, berupa mahkota duri, berupa paku yang menancap di kaki dan tangan. Ini adalah penderitaan yang sangat luar biasa, saudara. Dan dalam keadaan sakit dia harus memikul salib yang begitu berat, saudara. Yang kedua, selain beban fisik, yang kedua adalah beban batin atau psikis berupa penghinaan, olok-olok dari para pemimpin dan tentara. Ya, hari itu dia diludahi, dia diejek, dia diolok-olok, dia menjadi bahan tertawaan, saudara. Tetapi inilah bukti kasih Tuhan, inilah bukti kemurahan Tuhan, inilah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Jikalau mungkin hari itu dia tidak sabar, mungkin hari itu Yesus kehilangan kesabarannya dan dia berkata, wah itu sudah nggak terjadi, saudara. Keselamatan itu tidak terjadi kalau dia kehilangan kesabarannya. Tapi hari itu dia seperti dikatakan, dia seperti domba yang keluh dibawa ke dalam pembantaian. Dia tidak berkata apa-apa, saudara. Dia hanya menuruti, dia hanya tertunduk, dia hanya melakukan apa yang sudah Bapa tugaskan kepada hidupnya. Sama seperti domba yang dibawa ke dalam pembantaian, sama seperti domba yang harus diletakkan di atas mesbah dan dia harus disembelih. Hari itu Yesus memberikan itu buat kita, buat Bapak Ibu dan buat saya, saudara. Dan yang ketiga adalah beban rohani. Ya, jadi ini juga tidak kalah menderitanya, saudara. Karena apa? Karena waktu itu dosa yang harus ditanggungnya itu sangat berat. Ya, seperti yang tadi saya singgung bahwa inilah perkataan Yohanes Pembaptis, inilah domba, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus menanggung dosa seluruh umat manusia, ya. Bukan hari itu juga, dari zaman Adam sampai sekarang, saudara, sampai akhir zaman. Jadi zaman dulu, zaman sekarang dan zaman yang akan datang, dia harus tanggung seluruh dosa isi dunia ini. Dan hari itu ditimpakan kepada dia. Dan karena Yesus yang dikatakan dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi itu seperti ditaruh di atas Yesus, dimasukkan ke dalam dia. Dan hari itu dikatakan Allah meninggalkan dia. Bapa seperti memalingkan mukanya karena dia dijadikan dosa, saudara. Dan itu sangat menyakiti dia karena dia harus berpisah untuk sementara waktu. Dia harus kehilangan bapanya. Ya, dikatakan si hari itu kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hari itu Yesus harus menderita dengan semuanya, saudara, ya. Ya buat ya. Dia harus menderita roh, jiwa dan tubuhnya. Rohnya itu dia harus terpisah dengan Bapa, tubuhnya dia harus dihancurkan, jiwanya juga mengalami ejekan, hinaan. Dan inilah adalah bukti kasih Allah yang tertinggi, saudara. Firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerahkan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya akan tutup dengan kesaksian saya. Waktu itu saya baru-baru dilawat Tuhan, di jemaat Tuhan. Saya sedang nangis, ya, sedang mengangkat tangan, dan saya menangis, saya berbahasa roh, begitu kuat hadirat Tuhan. Dan tiba-tiba keluar firman, tiba-tiba keluar sebuah nubuatan. Dan Yesus berkata seperti ini, saudara. Roh Tuhan berkata seperti ini. Yesus berkata, anakku, dikatakan, aku membeli engkau bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darahku. Wow. Ya. Hari itu saya nangis sejadi-jadinya, saudara. Itu tahun berapa itu, Pak? Kira-kira tahun 93, Pak. 93. Iya. 3 April 93 saya. 27 tahun yang lalu. Yeah. Wow. Dan ayatnya ternyata ada. Hari itu saya enggak ngerti, dan ternyata ada di 1 Petrus 1. Coba Ibu Wati bisa tolong bacakan di 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Ayat 18 dan 19. 19. Ya. 1 Petrus 1. Dan untuk sahabat Talitakum, harap sabar. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Ayat 18 dan 19. Sebentar ya. Kamu lagi. 1 Petrus. Ya. 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Ya, jadi buat sahabat semua, engkau mungkin berpikir aku itu bukan siapa-siapa, aku itu gak berarti, aku itu bukan siapa-siapa, saya ini mungkin orang yang tidak dikasih, saya ini adalah orang yang tertolak, saya adalah orang yang lahir tidak diinginkan. Pastikan, saudara, bahwa engkau itu berharga, engkau itu mulia. Amen. Ya, kalau mungkin ibu-ibu kan ngerti nih, emas itu sekarang 1 gram berapa buat emas? 500 ribu, setengah juta ya. Itu belum yang logam mulia ya, kalau yang 99 itu lebih mahal lagi. Bayangkan, saudara, dengan berat yang sangat ringan, harganya itu mencapai setengah juta. Tapi firman Tuhan katakan, aku membeli engkau bukan dengan apa, emas atau perak, tapi dengan apa, darahku, dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya. Amen. Dengan kata lain, engkau lebih berharga daripada emas, engkau lebih berharga daripada permata, engkau lebih berharga dari apapun yang mulia di bumi ini, karena engkau seharga dengan pengorbanan dari anak-Nya yang tunggal itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Inilah sharing saya hari ini, biar menjadi berkat, biar menjadi kekuatan buat sahabat semua. Dan firman-Nya juga tidak hanya sampai di situ, karena Yesus berkata setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Amen. Jadi tidak hanya cukup mendengar nih, tidak hanya cukup tahu, ya, tapi harus menerima Dia. Ya, dikatakan firman Tuhan juga katakan, aku mengetuk pintu. Kalau ada seorang yang membukakan pintu, aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Mari Bapak Ibu, sahabat semua yang mendengar program ini, buka hatimu, undang Dia, ya, masuk dalam hatimu dan menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam hidupmu. Dan saya percaya bahwa engkau akan diangkat menjadi anak-anak Allah, ahli waris dari kerajaan surga, dan keselamatan dan hidup yang kekal itu menjadi bagian dalam hidupmu. Haleluya. Wow. Dan sahabat Talitakum Radio, kita tetap terus nantikan, jangan ketinggalan, jangan lewatkan kesempatan ini, karena ini juga program yang bisa menjadi lawatan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Apapun pergumulanmu, apapun masalah dalam hidupmu, tekanan atau kondisi apapun, mari layangkan di nomor SMS kita di nomor 0822 1384 6200. Saya ulangi, di nomor 0822-1384-6200. Dan ini tadi sudah ada masuk WA, dan anak Kesia yang tadi kita juga akan doakan, yang kemarin juga kita sudah doakan, hari ini ada kabar baik. Dia sekarang kondisinya, kemarin kejang-kejang ya. Kemarin dia mengalami seperti epilepsi begitu, dan hari ini sudah tidak ada kejangnya. Wow. Uji untuk Tuhan. Pemeriksaan EEG, untuk pemeriksaan EEG akan menunggu hasilnya setelah pengobatan. Dan kita akan terus dukung dalam doa bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Dan saya juga ingat dari pesan dari ada anak Tuhan juga, saya kemarin ketemu dengan Ibu Susi yang ada di Rawalumbu, dan beliau menitip doa pesan juga untuk anaknya Ayu. Ya, Ayu ini saat ini sedang terbaring di tempat tidur. Seumur hidupnya, semenjak dia lahir, dia masih terus terbaring di tempat tidur. Pak, tolong doakan. Ya, kita akan terus dukung doa, kita akan terus bawa dalam pokok-pokok doa kita, Ibu Susi, untuk anak Ayu. Dan anak Ayu, adik Ayu atau saudari Ayu yang saat ini terbaring, saya percaya, kita percaya di studio ini, adik sedang mendengarkan program ini. Ini adalah on air, dan mari terus bangun iman pengharapanmu, mari terus percaya masih ada mujizat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Ayu yang mengalami ada kelumpuhan otak kecilnya sehingga semua gerak tubuh, kondisi tubuhnya mengalami ke drop dan dia harus terus berbaring. Dan kita percayalah bahwa kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di studio Talitakum kita akan mendoakan buat adik Ayu yang saat ini terbaring. Dan kita juga mau lanjut nih kesaksian dari Ibu Agus sebelum kita nanti masuk dalam penyembahan dan doa. Ibu Agus mungkin mau share, mau lanjutkan apa yang Ibu dapat, dan Ibu mungkin mau share hal yang ilahi nih bisa menjadi berkat dan menguatkan untuk sahabat Talitakum Radio. Sahabat Talitakum yang saya kasihi dalam Tuhan. Iya. Mari setiap kita, hidup ini adalah pilihan. Mari kita memilih untuk mengampuni. Kita memilih untuk mengasihi saudara-saudara kita yang mungkin sudah membuat hati kita terluka, membuat hidup kita hancur, yang membuat masa depan kita tidak menentu. Tapi percayalah, satu hal Tuhan selalu ingatkan dalam firman-Nya. Terus melakukan yang terbaik. Terus berikan yang terbaik. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, amen, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Juga kasihi saudara yang saudaramu ya seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, itu amen. Firman Tuhan. Mari kita belajar untuk melakukannya. Kita bukan orang yang super, kita bukan orang yang is the best, tapi kita bisa super dan is the best kalau kita hanya bisa mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Mari kita terus melakukannya buat Tuhan, melakukan buat sesama, itu melakukan sama dengan melakukannya dengan Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, Ibu kan sekarang pelayanan penggembalaan Ibu ya, dan Ibu pasti punya jemaat yang haleluya banyak dengan segala warna-warni yang harus Ibu dengar, harus Ibu hadapi, harus Ibu layani. Nah, ada gak Ibu kesaksian yang bisa ada tips-tips untuk berinteraksi atau hal-hal yang, ya kita ini kan manusia ya, dengan komunitas yang berbeda-beda, dengan komunitas yang segala macam yang kita bisa, yang harus kita lalui. Nah, Ibu dengan pengalaman pelayanan Ibu, yang apa yang Ibu lakukan? Saya mengembalakan di satu gereja yang tidak banyak jemaatnya. Ada berapa ribu, Bu? Itu jemaat Tuhan, bukan jemaat saya. Iya, itu tapi itulah Tuhan, yang Tuhan percayakan buat saya untuk saya membimbing mereka. tidak ada orang yang sempurna ya Pak. Tapi ya, kita terus harus belajar untuk sempurna seperti Yesus. Karena Yesus pun itu adalah Allah yang sempurna. Kita harus meneladani kesabaran daripada Yesus. Karena murid-murid Yesus juga banyak yang membuat ulah kepada Yesus. Ya, kita selaku hamba Tuhan untuk menghadapi jemaat, yang pertama itu ujian kesabaran buat saya. Saya melatih kesabaran di situ. Karena bagaimanapun, kalau sudah Tuhan percayakan, itu menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya untuk nanti saya perhadapkan ke hadapan Tuhan. Saya tidak bisa mengatasi dengan kekuatan saya sendiri, tapi saya mengatasinya bersama suami, itu kesepakatan kami, dan saya mengatasinya yang terlebih kepada Tuhan. Karena suami istri bersatu, ya, itu semuanya Tuhan akan jawab setiap pergumulan-pergumulan kita, terutama dalam jemaat kami ya. Kami terus mendoakan mereka untuk selalu bertumbuh di dalam keimanannya, semakin mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Kami hanya minta kualitas, bukan kuantitas. Kualitas, nah ini yang harus digarisbawahi. Sebagai seorang pemimpin, dia harus memberikan yang kualitas supaya menghasilkan yang kualitas. Wow. Jadi kami belajar untuk memberikan yang terbaik kepada mereka, sekalipun masih banyak kekurangan di sana-sini, tapi kami percaya, selaku hamba Tuhan tidak terluput dari segala kesalahan, Tuhan akan terus memperlengkapi semua kekurangan-kekurangan kami. Semuanya kami lakukan bukan karena kekuatan kami, karena itu Tuhan yang memilih kami. Bukan, bukan kami yang menghendaki untuk melayani mereka, tapi Tuhan yang menghendaki untuk kami bisa melayani mereka. Apapun keadaan kami, itu tidak membuat kami membuat kami minder atau membuat kami rendah diri, tapi itu memacu kami bahwa pelayanan yang diawali dari nol itu akan membuat kita semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Amen. Apa yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yes. Mungkin untuk gereja yang jemaatnya sudah banyak, itu lain ceritanya, tapi ini gereja yang sedikit jemaatnya, kita harus pantau benar-benar kualitas yang menjadi luar biasa. Keutamaan dalam hidup setiap jemaat. Mungkin kita boleh tahu dong Bu, nama gerejanya apa, kan supaya sekali, ya mumpung lagi ada di studio Talitakum, bolehlah promosi nama gerejanya. Mungkin ada jemaat Talitakum, para pendengar sahabat Talitakum yang belum punya gereja berjemaat. Nah, ini Ibu Agus adalah seorang gembala, dia mau share tentang gerejanya. Silakan Ibu. Kami buka ibadah di Jembatan 3 Rawalumbu. Jembatan 3 Rawalumbu. GPIM, Gereja Pantekosta Immanuel Bunga Badam. GPIM. Bunga Badam. Ya. Bunga Kenapa badam? Kami kan namakan Bunga Badam? Dalam satu hari itu akan berbunga dan bunga itu akan bisa dinikmati keharumannya oleh setiap orang. Amin. Bunga Badam itu bunga yang muncul dari tongkat Harun. Iya. Ya. Dan untuk sahabat Talitakum, dan kita memang sengaja nih mendatangkan Ibu Agus sebagai hamba Tuhan, dan ini bukan bicara soal promosi atau promo gereja dah, tapi setidaknya untuk sahabat Talitakum yang mungkin hari Minggu mau punya, tidak ada kesibukan atau belum berjemaat, mari datang beribadah bersama dengan, setiap hari Minggu jam berapa Bu? Jam 10 ya. Setiap hari Minggu di GPIM di Jembatan 3 Rawalumbu. Nanti mungkin bisa menghubungi Ibu Agus di nomor 08 sekian-sekian. Nanti beliau akan sampaikan nomornya. Dan untuk sahabat Talitakum Radio, saya sekali lagi mengumumkan, kita nanti di akhir sesi acara ini kita akan membuka kuis. Kita ada beberapa hadiah yang akan kita bagikan buat sahabat Talitakum. Mari nanti hambanya akan memberikan pertanyaan ya Pak Andre, nanti siapa yang cepat dia dapat, karena kita memberikan hadiah tas yang sangat menarik sekali. Ada 3 tas disediakan di studio Talitakum bagi Bapak Ibu yang mau meresponi firman ini dan menjawab nanti beberapa pertanyaan kuis, silakan menghubungi atau meng-SMS WA. Siapa yang cepat dia dapat. Nah, nomornya berapa Bu? Tadi sudah kita kasih kesempatan. Nomor hamba Tuhan Ibu Agus Purwati. Nomornya 0859 0859 3022 2796. Ulangi Bu sekali lagi biar 0859 3022 2796. Ya, itu nomor gereja yang Ibu Agus penggembalakan. Dan untuk sahabat Talitakum Radio, kita juga ada mau menyampaikan pengumuman bahwa kita ada juga pelayanan toko, toko Deborah. Ya, untuk sahabat Talitakum yang mungkin mau punya keperluan untuk mau belanja, keperluan rohani, keperluan gereja, keperluan pelayanan, kita ada toko namanya Deborah Store. Itu ada di gedung tengah di Mahanaim, di lantai 2. Atau bisa menghubungi di nomor atas nama Ibu Lia. Atas nama Ibu Lia di nomornya, sebentar saya lihat di sini, di nomornya 0817 0137 401. Saya ulangi di nomor 0817 0137 401. Bapak Ibu sahabat Alitakum yang mungkin memerlukan atribut-atribut pelayanan atau properti pelayanan seperti perjamuan kudus atau banner atau kaos-kaos profetik atau barang-barang profetik yang mendukung pelayanan di gereja atau di manapun, bisa menghubungi Ibu Lia. Dan kita juga menyediakan juga beberapa ornamen-ornamen barang-barang profetik yang juga bisa dipakai untuk doa keliling, untuk baik pelayanan-pelayanan yang lain. Dan lewat toko ini, biar ini juga menjadi berkat buat Bapak Ibu. Kami juga akan menjadi sahabat doa buat Bapak Ibu semuanya kalau juga menghubungi kami. Dan kami juga akan menyediakan tas yang menarik juga buat Bapak Ibu yang aktif nanti di sesi terakhir. Dan kita akan mau sembah Tuhan di siang hari ini. Nanti di sini ada hamba-hamba Tuhan yang akan terus berdoa, bersyafaat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari siapkan hatimu dimanapun aktivitas kegiatanmu, kesibukan apapun. Mari ambil waktu di pagi siang hari ini. Kita mau berdoa, kita mau sembah Tuhan. Di dalam 20 menit terakhir ini kita mau sembah Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami percaya kuasamu bekerja waktu kami menyembahmu. Kuasamu dinyatakan waktu setiap umatmu datang berbalik dari setiap jalan yang jahat, mencari wajahmu, dan Engkau akan memulihkan setiap keadaan kondisi kami, bahkan bangsa dan negeri kami Tuhan. Ini yang kami percaya Tuhan. Mari sahabat Talitakum Radio yang saat ini terbaring, kami mau sembah Tuhan. Kita sama-sama mau sembah Tuhan. Kita mewakili semua apa yang menjadi pergumulan. Mari bangkitkan iman percayamu kepada Tuhan. Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau ajaib Tuhan. Saatku menyembahmu, saatku menyembahmu. Roh-Mu bekerja, saatku memuji. Kau bertahta, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi katakan, saatku menyembahmu, saatku menyembahmu. Roh Kudus lawat setiap kali Tuhan. Roh Kudus, silakan Tuhan jamah hidup kami saat ku memujimu. Kau berkata di atas. Mari angkat hatimu, katakan ku akan kami percaya Tuhan. Ini yang kami percaya Tuhan. Waktu kami menyembah-Mu, waktu kami memuji-Mu, Roh-Mu bekerja, maka kuasa-Mu itu yang terus dinyatakan. Shakaralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal hari ini kami mau deklarasikan Engkau Tuhan yang besar dan ajaib dan mulia. Tuhan, kasih-Mu tak terbatas, kuasa-Mu tak terbatas. Engkau sanggup menyembuhkan dan memulihkan setiap pribadi hidup kami Tuhan. Shakanarala bara bara bara bara bara bara. Shakanarala bara bara. Mari angkat hatimu. Terima anugerah, terima anugerah. Terima anugerahnya, terima anugerah. Kiarala mata karala bata. Buat Bapak Ibu Saudara yang mendengar program ini, jika engkau belum pernah mengundang Yesus, jika engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mari saat ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara adik yang mendengar program ini, mari taruh tanganmu di dadamu, di hatimu. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, aku mau mengaku Tuhan bahwa aku adalah orang berdosa, bahwa aku adalah orang yang telah melakukan banyak pelanggaran, melakukan banyak kesalahan. Aku adalah orang yang seharusnya mati, yang seharusnya binasa. Aku orang yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, aku mendengar karya keselamatan-Mu. Hari ini aku mendengar tentang pengorbanan-Mu di atas kayu salib, di mana Engkau sudah menderita bagiku, dicambuk, dimahkotai duri, harus tertancap dengan paku yang begitu besar di tangan dan kakimu. Mari Bapa, saat ini Tuhan, aku mau undang Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tuhan Yesus, hari ini aku mau buka hatiku. Aku mau buka hatiku. Mari masuk dalam hidupku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau terima kasih yang besar itu. Aku mau terima Tuhan kasih yang sudah Kau Buktikan kau nyatakan lewat pengorbananmu itu Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, oleh bilur-bilurmu aku sudah disembuhkan. Dan aku percaya oleh darahmu, setiap pelanggaran, setiap dosaku sudah disucikan dengan darah anak domba Allah itu. Aku percaya saat ini aku menjadi anak-anak Allah. Aku menerima engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Dan hari ini aku percaya bahwa keselamatan itu menjadi bagianku. Aku percaya kehidupan itu, kehidupan yang kekal itu menjadi milikku. Dan kau adalah bagianku sampai selama-lamanya, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan, setiap orang yang sudah menerima engkau, sudah mengundang kau masuk dalam hatinya, hamba percaya mereka menjadi milikmu sampai selama-lamanya. Tidak ada satu kuasa kegelapan pun yang bisa merebut hidup mereka dari tanganmu Bapa. Mereka menjadi ahli-ahli waris kerajaan surga. Di dalam nama Yesus, jadi seperti yang kau mau Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selamanya kami mau percaya Tuhan. Hatiku percaya. Yesus Tuhan. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Mari terus bangun imanmu. Hatiku percaya. Lewat pujian penyembahan yang kami naikkan. Hari ini kami alirkan, kami deklarasikan kuasamu bekerja Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang sakit hari ini terima kesembuhan. Yang mengalami tekanan hari ini kau dilawat Tuhan. Ya, sebab tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Untuk anak Kesia dalam nama Tuhan Yesus, kami terus follow up dalam doa. Kami kawal ada kesembuhan yang murni, yang terus menyempurnakan, bekerja dan bergerak dengan kuat di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Shakanara batakara la batakara la batakara. Shakanara batakara. Hari ini setiap sahabat Talitakum yang mungkin saat ini membutuhkan jawaban doa. Mungkin saat ini penantianmu akan setiap pergumulanmu begitu sangat lama. Mari kami akan menopang dan mensupport dalam doa. Kiara batakan aral. Taruh tanganmu di atas kepala. Mari biar kita sama-sama mau sepakat bahwa waktu Tuhan yang terbaik, bahwa kairos timing waktu Tuhan itu dinyatakan. Ada pintu anugerah yang terbukakan. Syakanara batakara la batakara. Terima anugerahnya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Syakanara la batakara la. Ada terobosan, ada pemulihan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang mengalami sakit dalam, baik itu paru atau jantung atau ginjal atau apa yang ada di vonis dokter. Mari saat ini juga kami mau perkatakan di dalam nama Yesus. Yes. Oleh kuasa bilur-bilur yes. darah Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur darah Yesus. Sembuh. Taruh tanganmu. Di setiap bagian tubuhmu yang sakit. Kami alirkan kesembuhan. Di dalam nama Yesus. Semua sakit ginjal, pankreas, tumor, kanker, apapun, semua sel-sel penyakit, dalam nama Yesus dihabiskan, dihabiskan, dicabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Yesus. Cabut semuanya Tuhan, cabut semua, cabut semua di dalam nama Yesus. Ini waktunya Roh Tuhan yang menyatakan kesembuhan, pemulihan. Hari ini hari kemerdekaan, hari pemulihan, hari kemenangan, hari sungguh-sungguh hati kami dibawa untuk terus percaya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ya, di saatku tak berdaya, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Sempurna kuasamu Tuhan. Ketika ku percaya mujizat, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, tapi rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, nyanyikan dengan iman. Di saat ku tak berdaya, untuk anak Ayu, adik Ayu yang terbaring, terima, terima, terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus, terima. Ada mujizatnya dinyatakan di dalam nama Yesus. Engkau dikasihi Tuhan, engkau anak yang dilawat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga perkatakan proses pengobatan Bapak Pendeta Yudi juga mengalami kesembuhan. Mengalami mujizat, mengalami lawatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa biar seluruh kota kami Betkasi, bahkan semua para pendengar sahabat Talitakum, hari ini semuanya sungguh-sungguh terjadi pemulihan yang ajaib, yang terus dibawa kepada pemulihan yang lebih sempurna lagi Tuhan. Karena ini MKS, mujizat kesembuhan, maka kuasamu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Wow, untuk sahabat Talitakum Radio, terima dengan iman dan kuasanya bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Dan waktunya kita masuk dalam kuis. Kita minta hambanya membacakan pertanyaan untuk sahabat Talitakum mendengar dan langsung SMS atau WA atau telepon kami di nomor 0822-1384-6200. Pertanyaan pertama, berapa berat salib yang harus Yesus pikul? Wow. Nah, ini harus ngikutin dari awal nih, Pak. Kalau ada sahabat Talitakum yang mendengarnya pas cuma terakhir-terakhir. Makanya harus yang dari harus pendengar setia nih yang bisa setia menjawab. Ini. Ulangi, Pak, pertanyaannya. Berapa berat salib yang harus Yesus pikul, kurang lebihnya? Ya, kita menunggu. Nah, mungkin Ibu Agus ada kata-kata penutup yang bisa, conclusion yang bisa men-share, kan? Ya, kembali lagi saudara sahabat Talitakum yang dikasihi Tuhan. Setiap kita, mari kita belajar untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Supaya hidup kita sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Amen. Apa yang kita kerjakan hari ini dampaknya bukan sehari dua hari, tapi nanti akan ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Amen. Tetap bersabar, tekun, dan setia kepada Tuhan. Ya. Dan sudah dijawab 57 kilo dari WA Ibu Melon. Dan luar biasa, Ibu Melon nanti akan dihubungi oleh Talitakum Radio untuk mendapatkan tas menarik dari MKS Mujizat Kesembuhan. Ya, pertanyaan kedua, Pak. Silakan. Kita masih punya waktu. Ya, masih ada, Pak ya? Masih ada waktu ya. 3 menit. Ya, pertanyaan kedua, berapa pukulan yang harus atau cambukan yang harus Yesus terima di tubuhnya? Saya sendiri bingung ini. Mau jawab takut saya, takut salah. Enggak, saya tahu sih sebenarnya. Ya, kita tunggu. Ada 50 kali cambukan, betulkah Pak? Kurang dari, tepat. Kurang tepat. Kurang banyak. Ini di nomor 0817. Oh, saya tahu ini nomor ini. 50 kurang Ibu. 39 cambukan Pak. Wah, itu tambah sedikit lagi tuh, tambah kurang lagi tuh. Tambah kurang lagi. Masih kurang. Kurang apa atau mau dicambuk Bapak Ibu? Kalau kurang. Ya, kami masih menunggu bukan 50 cambukan. Bukan 39 cambukan. Berapa ya Pak? Mungkin bisa langsung jawab dijawab Pak biar pertanyaan lain. Oh, itu ada 120. 120 cambukan. Pertanyaan yang lain. Kita masih ada waktu 3 menit lagi kurang. Pertanyaan yang lain. Ada Ibu Hati ada pertanyaan? Ya, ayat atau bagaimana Pak? Langsung. Ya, ayat firman Tuhan yang berhubungan dengan kasih Tuhan melalui Yesus Kristus. Ayo, silakan sahabat ceritaku. Ya, ayat tentang pengorbanan Yesus atau kasih Yesus atau kasih Bapa kepada umat manusia. Kita menunggu. Tadi sudah Ibu Melon di luar sana sudah mendapatkan tas cantik. Kata-kata dan alamat itunya. Ya. Silakan ada ayat firman Tuhan yang tadi sudah di-sharekan atau ada tahu sahabat Talitakum tentang ada kasih ayat-ayat Tuhan. Yang begitu terkenal ya. Iya. Udah biasanya di luar kepala tuh Pak Martin kalau iya di luar kepala. Saya tahu tuh. Pak, ini ada Mazmur 25 ayat 10. Apa itu bunyinya tuh? Apa tuh? Kasih ayat enggak kasih tulisannya. Bunyinya juga dong. Mazmur 25 ayat yang ke-10 sebentar saya bacakan. Ini bikin kerjaan ini namanya. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Betulkah Pak? Boleh, boleh. Pak. Wow, puji Tuhan. Ini atas nama Ibu siapa ini? Ibu Lia. Oh, Ibu Lia ya. Ibu Lia mendapatkan tas menarik dari Talitakum Radio. Luar biasa. Tadi ada Ibu Melan. Luar biasa Ibu Lia. Dan ada Ibu Lia yang mendapatkan tas menarik. Cepat menyambar, Kairos. Cepat menyambar, ini luar biasa. Ada lagi Pak? Sudah tidak ada? Sudah, Pak. Sudah, puji ya. Tuhan. Dan ini waktunya kami pamit diri, tetap di 107,8. Nanti ada program-program yang sangat menarik sekali. Dan kami akan kembali nanti esok hari Kamis, jam 10 sampai jam 12 siang. Dan dari program MKS, saya Martin Tobing. Saya Andre Krisimon. Saya Agus Purwati. Tuhan Yesus memberkati.